kayak kata Kang Dery. Gitu. Kurang yakin biasanya Kang Dery masih ragu-ragu. Lebih yakin lagi karena sudah merasakan perasaan penunggangnya. Tepuk tangan. Ini bukan Mang Meong Delman. Tangan tetap di depan. Gasnya hanya di perut kuda. Tangan tetap simpan di depan. Ini kali. Badannya tegak. Busungkan dada. Gas. Up. Dan bersuara. Senang diajak interaksi. Come on action. Ayo action. Oke, siap. Badannya tegak, Kang Dery. Tegak, Kang Dery. Ketegak. Busungkan dadanya. Kakinya relax. Jangan ngegas terus ya kalau kudanya sudah jalan. Nanti bisa ngebut. Udah cukup gasnya. Biarnya bergerak. Ada gas, tentunya harus ada apa? Rem. Remnya di mana? Tangan kita. Tarik dua-duanya ke arah perut. Rem, Kang Dery. Ke perut. Oke, stop. Berikan apresiasi kalau kudanya baik. Tepuk-tepuk lehernya. Tepuk-tepuk lehernya. Terima kasih action. Terima kasih. Kuda-kuda yang lain boleh silakan. Ya. Nah, ingat remnya di tangan. Nah, biasanya ahwat nih, tete-tete, ibu-ibu. Suka lupa ngeremnya bukan di tangan, tapi di mulut ya. Coba tolong. Kudanya tambah kenceng nanti. Ya. Jadi fokus. Di tangan, tarik aja ke arah perut. Oke, berikutnya belok. Belok, tarik ke arah pinggang. Tarik ke arah pinggang. Tarik ke arah pinggang. Pinggangnya mana? Pinggang kiri. Belok kiri, tarik ke pinggang kiri. Kanan, ke babal kut. Badan gak usah ikut belok. Nah, badan tetap tegak. Oke, okay, good, bagus. Nah, itu. Lurus kan? Ya. Kalau lurus, tangannya rapat lagi ke depan. Belok, tarik, lurus, rapat. Ikutin jalan aku udah duduk kan? Oke, okay, berikutnya belok sudah. Ngegas sudah, mundur. Mundur, caranya direm sambil digas. Coba, bisa nggak? Itu fungsinya nanti untuk baris-baris kuda. Kalau baris berbaris harus rapi. Nggak boleh muter-muter, harus mundur, harus bisa mundur. Digas sambil direm. Remnya ke perut. Badannya nggak usah ikut narik ke belakang. Oke. Baik, cukup ya, nggak apa-apa. Maju aja, masih susah ya, jangan mundur dulu ya. Maju dulu aja. Maju aja, gerak. Oke, berikutnya teman-teman semuanya yang paling penting adalah tadi. Teh jatuh yang baik dan benar. Ya. Kita simak, kita perhatikan Kang Dery jatuh ya. Insya Allah. Tangannya di bawah. Ambil lagi talinya, lebih depan lagi. Badannya tegak. Oke, gas. Noval coba naik, Noval. Makannya gantian, kalau mau makan supaya enak makan. Jadi pada saat itu... Kalau jalan saja resiko jatuhnya kecil, tapi namanya juga kuda ini makhluk hidup. Bisa tiba-tiba kencang ya, menurut kita. Nanti tiba-tiba trot, bahkan kenter. Kalau trot, jogging, lari kecil. Kalau kenter, sprint, lari kencang. Nah, kuda bisa tiba trot atau kenter, kita harus siap dengan segala keadaan. Harus disiapkan teknik jatuh yang baik dan benar. Oke, Kang Dery, di tengah dulu. Oke, perhatikan. Ayo, mandu. Trot. Nah, misalnya tiba-tiba kudanya trot, badan kita tidak seimbang, udah goyang kiri, goyang kanan, susah membetulkan posisi, dalam kondisi tersebut jangan pikir panjang. Sesegera mungkin peluk saja kudanya, sekluk peluknya, peluk. Tapi tolong disimak, jangan keenakan meluk juga ya. Kan belajar mengendalikan kuda, bukan belajar memeluk kuda. Peluk, kalau kudanya sudah bergerak perlahan, bahkan sampai berhenti, duduk lagi, butuhkan lagi posisi. Kenapa harus dipeluk? Karena ketika kita peluk, kuda akan merasakan ketenangan dan kenyamanan. Dan kitanya juga ikut tenang. Ya. Itu tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahlan, kami ucapkan selamat datang untuk guru kita, Tuan Guru Bajang yang alhamdulillah telah hadir di area Darussunnah Ekumenika Pesantren Darut Tauhid Bandung. Mengucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan guru mohon izin sedikit lah waktunya diselesaikan. Oke, baik teman-teman semuanya, sedikit lagi ya, mohon disimak sampai teknik jatuh yang baik dan benar. Komando. Ketika kita peluk, kuda akan merasakan ketenangan dan kenyamanan. Dan kudanya juga ikut tenang ya. Tapi kembali, kuda ini berbagai karakter. Ada yang cuek, ada yang senang ngetes, orang yang menunggangi jadi ngeyel gitu. Di peluk cuek, digerak aja terus. Nah, kalau menemukan kuda dengan karakter tersebut, tenang. Insya Allah ada juga ilmunya, perhatikan. Gerak, badan gak seimbang, peluk. Misalnya kudanya bergerak terus, badan kita miring, turun aja. Pastikan tumpuan kita dua kaki dan dalam kondisi memeluk kuda. Nanti kuda akan berhenti dalam pelukan kita. Masya Allah ya, luar biasa. Jangan melepaskan pelukan tiba-tiba, karena nanti kudanya bisa kaget, dia bisa nengkit. Lepaskannya perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Pegang talinya, berikan kudanya apresiasi. Terima kasih komando. Good job komando ataupun itu persiapan untuk naik lagi. Di sini ada pertanyaan? Siap untuk mengamalkan sunnah berkuda? Insya Allah harus siap. Karena teman-teman semuanya, kuda memanah berenang itu adalah olahraga yang spesial bagi seorang muslim. Ini dan alas utama. Oke, baik. Kenapa nama kuda yang di depan ini komando? Panggilannya Dodo. Mohon izin sudah selesai. Kuda mana? Kuda kita. Ini kuda bang. Belasan. Saya punya siapa? Lagi live tiga. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, takdir Allah yang mengatur segalanya. Ini Ustaz Abu Somad, Ustaz TGB, ada Ustaz Ipo, Ustaz Rijal. Amin. Alhamdulillah, izin Allah bisa berkumpul saat ini, mudah-mudahan banyak hikmah khususnya bagi A bisa belajar. Ini ulama asli dua-duanya. Kalau saya bagian berkuda aja. Lalu nanti juga mungkin silaturahim di masjid, mudah-mudahan banyak hikmah yang didapat ya. Cara. Siapa ini jamaah? Alhamdulillah. Nah, bicara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad tidak berani banyak bicara karena dia lagi mikir kuda itu gimana cara naiknya. Alhamdulillah bisa ke Eko Pesantren dan berkah insyaallah. Amin. Amin. Terima kasih Hakim. Ah, masyaallah, terima kasih. Ah, bahagia sekali pesantren ini dikunjungi para ulama, mudah-mudahan nambah keberkahan. Amin. Ya, amin. Kita oke. Kita sekarang saya berkuda, ngasih tahu dulu jamaah ya. Udah itu nanti kita naik sama-sama dokumentasi jamaah. Ini santri siap guna. Jumlahnya sekitar 500, satu batalion nih. Angkatan 35. Latihannya hanya satu minggu dari semua. Ada dokter, ada insinyur macam-macam ini, ada master, ada dokter. Ini semua ini hadir ini. Ini stok kita sudah ada 35 angkatan. Jadi sudah cukup banyak. Ini latihan yang tidak bayar. Hanya habis latihan mereka sedekah aja masing-masing. Dan jalan gitu. Alumninya 13.000 untuk yang ini. Alhamdulillah. Siap kan? Ayo. Puntan-puntan ayo. Santri siap guna, ayo puntan-puntan. Ke sini aja, Neng. Di pinggir. Permisi. Nah, enggak apa-apa, tenang. Biasa aja. Biasa aja kalau di wilayah saya. Peleton persiapan ya. Nanti kalau sudah sesi foto peleton langsung. Tangajar. Ini maksa. Kenalan dulu sama kuda ini Ustaz. Pun ini. Ya. Kali, Pak Gatot. Minta izin kan. Ini gimbalnya di mana? Ini enggak muat. Oke, HP yang awal digarap saja. Ini Ustaz, dengan kuda ini namanya Komando yang pakai Abdusomad, Pak Abdusomad, Komando baik. Passwordnya aja. Pembagi gimbal. Biar smooth untuk yang mau ngambil foto. Soalnya ini kan kali saya lari, bakal lari itu kesini. Dia ya, kan ada yang di belakang kuda. Untuk lab. Bisa nggak bisa dijual pakai yang satu lagi kerugian mundur 29 plus 1.